Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dan bahasan tentang masalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di bahasan yang terakhir kita bahas cara mengkompromikan dua dalil, yaitu dalil yang mengatakan bahasanya kita punya kewajiban untuk mengimani takdir yang baik ataupun yang jelek, dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengatakan bahasanya kejelekan itu tidak dikaitkan dan tidak dinasabkan dan tidak dihubung-hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa jawaban atau beberapa penjelasan untuk mengurai hal ini. Yang dimaksud bahasanya yang pertama adalah kejelekan yang tidak dikait-kaitkan kepada Allah adalah kejelekan yang murni kejelekan, yaitu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah jelek untuk sebagian orang, manfaat besar untuk orang lain. Jelek sekarang, namun hasilnya besok-besoknya sangat manfaat. Kemudian yang kedua, kita katakan sampai-sampai kejelekan yang Allah takdirkan kepada seseorang, maka itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Kejelekan berupa musibah, ini pada hakikatnya adalah kebaikan. Karena jika seorang itu bersabar dan mengharap pahala dengan musibah yang terjadi, maka dia mendapatkan dengan sebab kesabarannya tersebut ganjaran yang lebih banyak berlipat-lipat dibandingkan kejelekan yang dia rasakan. Dan boleh jadi musibah dan kejelekan itu sebab istiqomah. Istiqomah di sini artinya taat dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Dulu sebelumnya adalah jadi muslim beling, namun dikasih musibah, kemudian sadar, insaf, jadinya muslim taat, rajin ke masjid, rajin mengaji, rajin belajar Islam. Terjadi perubahan karena sebab musibah. Dan boleh jadi dengan sebab musibah seorang itu jadi menyadari betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu baru terasa nikmat setelah hilang. Sehat itu baru disadari kalau itu satu hal yang besar nilainya setelah kita sakit. Muda itu adalah satu waktu yang sangat berharga dan bernilai, baru disadari setelah kita tua. Musibah bisa menjadi sebab seorang itu menyadari besaran nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga dampaknya adalah dampak yang baik dan terpuji. Oleh karena itu ada seorang wanita ahli ibadah yang jarinya atau tangannya terluka sehingga memancarlah darah, dan dia bersabar dan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena hal ini dengan penuh ketulusan. Dia katakan betapa indahnya pahala musibah sampai-sampai menyebabkan aku lupa pahitnya sabar. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga bahasanya jelek yang betul-betul jelek tidak ada pada perbuatan Allah. Tidak ada pada perbuatan Allah mentakdirkan, namun pada sesuatu yang ditakdirkan. Sesuatu yang ditakdirkan itulah yang terbagi menjadi baik dan jelek. Adapun perbuatan Allah seluruhnya adalah baik. Oleh karena itu Allah Taala, oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman, katakanlah a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb pemilik waktu subuh dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Maka kejelekan itu pada makhluk. Maka ada makhluk yang jahat. Bukan kepada perbuatan Allah mentakdirkan adanya makhluk yang jahat. Maka bedakan hal ini. Antara perbuatan Allah mentakdirkan adanya makhluk yang jahat, iblis misalnya, dengan iblis adalah makhluk yang jahat. Perbuatan Allah mentakdirkan adanya iblis satu hal yang baik, satu hal yang baik, satu hal yang besar manfaatnya, sehingga kelihatan siapa orang yang betul-betul taat dan siapa yang tidak. Kalau tidak ada iblis, semua orang taat, dan tidak diketahui taatnya itu memang asli taat atau taatnya itu karena tidak ada godaan. Maka kejelekan itu hanya ada pada pada objek. Contohnya Allah, iblis makhluk yang jelek dan dia ciptaan Allah. Namun perbuatan Allah mentakdirkan adanya iblis satu hal yang baik. Ya, maka min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang dia ciptakan, yaitu dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, maka kejelekan itu ada pada objek dan tidak pada perbuatan, karena perbuatan Allah seluruhnya baik. Dan bukti dari hal ini, seandainya ada keluarga kita yang sakit, kemudian di antara cara untuk sembuh adalah perlu diobati dengan modal kai, dengan api. Kai adalah sejenis pengobatan yang sudah yang terkenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menggunakan besi panas disentuhkan kepada untuk mematikan sejumlah saraf tertentu pada badan. Lalu kemudian kita obati orang tersebut dengan kai, tentu api di sini, panas di sini menyakitkan, dan ini satu hal yang tidak diragukan. Non perbuatan menyakiti itu bukan kejelekan, bahkan itu baik untuk orang yang sakit, karena Anda menunggu akibat yang baik dari pengobatan yang payah ini, pengobatan yang menyakitkan ini. Maka demikianlah gambarannya. Demikian gambarannya, perbedaan antara jelek itu ada pada objek dan bukan pada perbuatan. Ya, maka ada orang yang tidak bisa minum obat, kalau minum obat mesti terasa pahit. Namun kemudian kita paksa dia untuk minum obat, perbuatan kita nyekoki dia supaya minum obat, bukanlah perbuatan yang jelek. Meskipun obat yang pahit tadi dan dia dipaksa harus kemudian meronta-ronta, harus tertahan sehingga dipegangi supaya itu masuk, itunya jelek. Namun perbuatan kita maksa dia bukan jelek. Terasa pahitnya obat itu jelek. Badan yang kemudian dipegangi kiri kanan, nah itu jelek, jelek untuk dia. Maka demikian juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berbagai macam hal yang tercela, yang tidak disukai, dan berbagai hal yang mengandung kejelekan. Maka kalau dari sudut dilihat dari sisi perbuatan Allah dan Allah mewujudkan hal tersebut, maka itu kebaikan, karena dampaknya adalah kebaikan yang demikian banyak. Kemudian selanjutnya adalah bagaimanakah mengkompromikan antara kewajiban beriman dengan takdir baik yang baik dan jelek, ditambah jika dibandingkan dengan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah, maka semua nikmat yang kau dapatkan itu datang dari Allah, wa ma asabaka min sayiatin faminafsik, dan semua musibah yang menimpa pada dirimu itu karena ulahmu sendiri. Hadis tentang masalah hadis Jibril beriman dengan takdir yang baik dan jelek. Di sini dikatakan di An-Nisa 79, yang jelek itu gara-gara manusia, yang baik-baik itu ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat, maka itu datang dari Allah, yaitu anugerah Allah. Dialah yang memberikan nikmat kepada Anda dengan nikmat tersebut di awal dan di akhirnya. Dan semua musibah yang menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri, artinya andalah sebabnya sendiri. Meskipun Allah lah yang menakdirkannya, namun andalah sebabnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan semua musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, disebabkan maksiat yang kalian kerjakan. Wa ya'fu an katsir, dan banyak maksiat-maksiat yang Allah maafkan. Karena seandainya semua maksiat yang dilakukan oleh manusia Allah balas kes dengan musibah-musibah di dunia, hancur dunia. Namun karena banyak yang dimaafkan, banyak yang dibiarkan, ya, maka musibah-musibah yang terjadi itu tidak bersifat menghancurkan. Maka di sini disampaikan bahasa ayat yang mengatakan bahasanya yang jelek-jelek musibah itu dari dirimu sendiri, maka itu yang dimaksudkan adalah sebab. Sebabnya adalah karena diri kita sendiri dan bukan masalah takdir. Kesimpulannya, kesimpulan pembicaraan segala sesuatu yang terjadi, maka itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang jelek. Kemudian kembali ke hadis Jibril, maka Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Maka Nabi mengatakan, "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Dia melihatmu." Maka ihsan itu adalah kebalikan dari isaah. Dan yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah ihsanul amal, adalah beramal sebaik mungkin. Maka Nabi SAW menjelaskan bagaimanakah beramal sebaik mungkin berkaitan dengan masalah ibadah. Caranya menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Artinya kita sholat seakan-akan melihat Allah Azza wa Jal. Bayar zakat seakan-akan Allah di depan kita. Berpuasa seakan-akan Allah melihat kita. Dan berhaji, berwudu, dan seterusnya amal-amal yang lain. Dan jika seorang itu menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, maka itu bukti ketulusan niatnya karena Allah Azza wa Jal. Dan dia tentu akan itqanil amal, akan melakukan amal secara sempurna dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan model semacam ini, ya, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh tidak akan merasuk dalam hatinya rasa cinta kepada Allah dan penghormatan kepada Allah yang mendorongnya untuk melakukan amal sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Maka dampak jika seorang itu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, dampaknya ada dua. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan amal itu secara sungguh-sungguh dan maksimal. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihatmu. Maka jika Anda tidak bisa menyembah Allah dalam bentuk model semacam ini, maka sembahlah Allah dalam keadaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut. Karena sungguh Allah melihatmu. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita itu merasa butuh, ya, kitalah yang kemudian mencari, maka ibadahnya tentu lebih sempurna dibandingkan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita itu berlari atau merasa tertekan, merasa ya, dibebani, tentu beda. Sama-sama mengerjakan sholat, ada antara yang merasakan bahasanya sholat itu kebutuhan, sama sholat itu adalah tambahan beban, tentu nanti kualitas sholatnya berbeda. Maka ada dua tingkatan ihsan dalam beramal. Yang pertama, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan inilah martabatu tolab, kedudukan orang yang at-tolab, orang yang mencari. orang yang membutuhkan, ya, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyembah Allah dengan keadaan kita menyadari bahwasanya Allah melihat diri kita. Ini adalah martabatul harab, ya, tingkatan lari, lari dalam artian lari menjauh, ya, atau dalam bahasa bebasnya itu merasa tertekan. Dan dua-duanya adalah kedudukan yang agung, akan tapi tentu yang pertama lebih sempurna dan lebih utama. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi kita, kabarkanlah kepada aku tentang itu kiamat, yaitu tentang terjadinya kiamat yang pada saat itu manusia dibangkitkan dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka masing-masing. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, dimaksud yang ditanya adalah diri beliau itu Muhammad alaihi salatu wasallam, itu lebih tahu daripada yang bertanya yaitu Jibril. Artinya, wahai Jibril, jika engkau tidak tahu, maka aku pun demikian tidak tahu. Maka ada dua rasul yang mulia, yang satu rasul dari kalangan malaikat, yang satu rasul manusia, dan dia, dan keduanya adalah utusan yang paling sempurna. Meskipun demikian, masing-masing meniadakan dari yang lain kalau dia punya pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat. Di ana ilmu sa'ah, karena pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat itu hanya informasinya diketahui oleh zat yang ya, di tangannya akan terjadinya kiamat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam banyak ayat, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya, katakanlah ilmunya itu hanya Allah lah yang tahu. Di ayat yang lain mereka bertanya, dan banyak orang bertanya kepadamu tentang kiamat, katakanlah bahasanya kapan terjadinya kiamat, yang tahu hanyalah Allah. Maka pengetahuan tentang kapankah terjadinya kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mengaku-ngaku tahu kapankah kiamat terjadi, maka dia tukang bohong. Dari mana dia bisa tahu? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, dan Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah pun tidak tahu. Padahal dua-duanya adalah utusan yang terbaik dari kalangan manusia dan dari kalangan malaikat. Namun meskipun tanggal pasti kapankah kiamat itu terjadi tidak diketahui, kalau hari pastinya itu telah diketahui, harinya hari Jumat, namun itu hari Jumat yang kapan tidak diketahui. Namun kiamat memiliki sejumlah tanda sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka tidakkah mereka melihat, mereka tidaklah menunggu ila sa'ah kecuali kiamat, kami akan datangi mereka tiba-tiba. Faqad ja'a asratuha, maka sungguh telah datang asratuha alamatuha, tanda-tanda kiamat. Walihat oleh karena itu takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Jibril kalau dia tidak punya info tentang kapankah kiamat terjadi, maka Jibril bertanya, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Itu tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat. Maka Jibril kemudian menyampaikan, yang pertama, budak perempuan melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, orang yang dulunya berstatus ekonomi rendah sampai-sampai tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan dia jelas adalah orang yang kekurangan. Jika engkau saksikan mereka-mereka ini yang pekerjaannya dalam menggembalakan kambing, tiba-tiba sudah jadi konglomerat bersaing dalam tinggi-tinggian bangunan. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini dua tanda dekatnya kiamat. Yang pertama, budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya ada budak perempuan yang berkembanglah keadaannya sampai-sampai dia kemudian menjadi pemilik untuk banyak budak. Maka ini adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan banyaknya harta sehingga mudah. Karena demikian mudahnya harta, berlimpahnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dulu budak tiba-tiba punya budak. Kemudian tanda yang kedua, orang yang miskin, yang kekurangan karena tidak punya alas kaki. Ya, al-hufah adalah orang yang tidak punya alas kaki semisal sandal karena kemiskinan. Atau ya, demikian juga telanjang, artinya tidak punya pakaian karena kemiskinan, ala-ala karena fakir. Mereka ya tatawaluna fil bunyan, bersaing dalam masalah bangunan. Artinya tidaklah lama terjadilah perubahan ekonomi yang drastis, jadilah mereka orang-orang yang kaya dan bersaing dalam masalah bangunan, meninggikan bangunan secara fisik atau meninggikan bangunan secara non-fisik. Ya, meninggikan bangunan secara fisik artinya ditinggikan setinggi-tingginya sampai langit. Sedangkan bersaing dalam dalam masalah non-fisik adalah dengan memperbaikinya, menghiasinya, memasukkan ke badannya segala sesuatu yang jadi penyempurna, penyempurna dari bangunan tersebut, karena mereka memiliki harta yang demikian berlimpah. Ya, maka ini persaingan bangunan yang dimaksudkan itu mencakup dua hal, persaingan fisik. Artinya semakin tinggi dan bertingkat lantainya semakin banyak maka dianggap wah. Atau kemudian persaingan non fisik dalam artian adalah isi bangunan. Kulihat waqa'ah, dan ini semua telah terjadi, dan ada tanda-tanda kiamat yang lain, dan tanda-tanda kiamat yang lain disebut oleh para ulama yang biasa dibahas dalam misalnya kitab-kitab hadis di bab namanya Babul Malahim Wal Fitan, atau bab tentang asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan ini adalah satu hal yang banyak dan mudah untuk dijumpai. Kemudian pergilah Jibril alaihissalatu wassalam, dan berlalulah waktu selama beberapa waktu lamanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, apakah engkau tahu siapa kemarin yang bertanya? Maka jawaban Umar, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajari agama kepada kalian. Ya, maka kalau penjelasan Syaikh Muhammad rahimahullah taala di sini berkaitan dengan masalah dua ciri tanda dekatnya kiamat, intinya beliau sampaikan adalah banyak orang kaya mendadak. Orang-orang kaya baru itu kemunculannya demikian mengagetkan. Dulu miskin, tiba-tiba sudah punya bangunan yang wah. Dulu budak, tiba-tiba menjadi pemilik budak. Artinya terjadi peningkatan kemampuan ekonomi yang luar biasa. Maka ini ada di antara tanda dekatnya kiamat. Namun satu catatan penting berkaitan dengan tanda dekatnya kiamat, yang disebut dengan tanda dekatnya kiamat tidak mesti bersifat negatif. Tidak mesti bersifat negatif, boleh jadi maknanya positif. Nah, karena di antara tanda kiamat tersebarnya ilmu, tersebarnya tulisan. Positif atau negatif? Positif. Maka tanda kiamat tidak mesti hal-hal yang bersifat negatif. Boleh jadi satu hal yang bersifat positif atau bersifat netral. Maka pelajaran, kemudian pelajaran yang bisa dipetik dari dialog panjang Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara cara mengajar yang baik memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menguji mereka, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pertanyaan kepada Umar. Kemudian yang kedua, bolehnya ucapan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tidak ada keharusan untuk mengatakan Allah kemudian Rasulnya yang lebih tahu. Karena pengetahuan tentang syariat yang ini didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari ilmu Allah. Maka ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu boleh-boleh saja mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebagaimana firman Allah taala di surat At-Taubah, dan seandainya mereka rela dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Perhatikan bunyi ayatnya, Allah tidak mengatakan yang diberikan oleh Allah kemudian Rasulnya. Karena pemberian di sini adalah pemberian berdasarkan perintah syariat, dan itu jika dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu adalah bagian dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka namun kemudian berkaitan dengan masalah syar'i, masalah syar'i, jika itu masalahnya masalah syar'i, kita boleh mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tanpa kata-kata kemudian. Namun jika masalahnya adalah masalah berkaitan dengan kealaman, berkaitan dengan masalah alam semesta, kal masyiah wa ma asbahaha, semacam kehendak Allah untuk terjadinya ini dan itu dan yang lainnya, maka jangan katakan Allah dan Rasulnya, namun katakanlah Allah kemudian Rasulnya. Oleh karena itu tatkala ada seorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ini kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi marah dan mengatakan, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah kehendak Allah semata, semata-mata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ketika kemudian Allah dan Rasulnya, Allah dan makhluk itu dihubungkan dan disambung, tidak mesti selalu harus ada kata-kata thumma, kemudian atau setelah itu. Ada kalimat-kalimat yang harus diiringi dengan kata-kata thumma atau kemudian, dan ada yang tidak. Contohnya masalah ini, masalah masalah tahu, maka boleh saja mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya. Tidak harus Allah kemudian Rasulnya. Ya, kemudian berkaitan dengan hadis yang tadi dikutip, ada seorang yang mengatakan kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi marah dan mengatakan, katakanlah kehendak Allah semata. Maka di sini dalil di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengkoreksi istilah dan bahasa. Koreksi terhadap istilah dan bahasa itu satu hal yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kritis berkaitan dengan masalah istilah, kritis berkaitan dengan masalah kata, ini satu hal yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika dari tinjauan secara makna ternyata satu istilah itu salah, maka perlu ada teguran meskipun tidak ada niat dan maksud jelek dari pengucap. Meskipun tidak ada maksud jelek dari pengucap. Tentu sahabat yang mengatakan masya Allah wasita sama sekali tidak punya keinginan untuk menjadikan Nabi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita pastikan 100% tidak ada niat demikian. Namun Nabi marah dan Nabi koreksi, itu tidak boleh yang benar demikian. Ya, maka koreksi terhadap istilah yang salah itu tidak harus menimbang niat. Itu tidak harus menimbang niat. Niatnya niat yang baik, namun bahasanya salah, itu boleh marah. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh marah, boleh negur keras, boleh negur keras. Ya, meskipun niatnya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Niatnya, ya, tidak ada niat yang jelek, niat yang buruk. Namun secara bahasa pilihan katanya itu salah, itu keliru, maka boleh dicela. Nabi tuntunkan untuk dicela, ditegur dengan keras, meskipun dia tidak punya niatan buruk dan niatan yang jelek. Maka ini kritik bahasanya, kritik diksinya, kritik pilihan katanya. Saya tidak ngertik niat Anda. Ya, kita tidak bahas niat, kita bahas satu kata, satu ucapan. Kemudian kemudian pelajaran yang lain dalam hadis ini, dalam hadis Jibril ini terdapat dalil jika seorang itu bertanya, jika seorang itu menanyakan sesuatu yang telah dia ketahui dalam rangka supaya yang lain mengambil manfaat dari jawaban, maka status dia adalah guru. Karena dalam hadis Jibril ini penjawab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Jibril itu penanya. Dia tidak ngajar manusia, akan tapi karena Jibril jadi sebab munculnya jawaban yang menjadi memberi manfaat untuk banyak orang, maka Nabi sebut sebagai pengajar. Oleh karena itu maka ada ulama yang ngasih saran, seorang yang penuntut ilmu, orang yang sudah lama belajar agama, jika dia duduk di satu majelis pengajian, maka hendaklah dia menanyakan berbagai hal yang itu penting diketahui oleh hadirin, meskipun sebenarnya dia mengetahui hukumnya, dalam rangka memberi manfaat kepada orang lain dan dalam rangka supaya menjadi guru meskipun pendengar, bisa mendapatkan ganjaran pengajar meskipun dia cuma sekedar bertanya. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil keberkahan ilmu dan bahasanya yang namanya ilmu itu bisa diambil manfaatnya oleh si penanya, demikian juga si penjawab. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, yu'allimukum dinakum, dia Jibril itu datang untuk mengajari agama kepada kalian. Maka artinya karena keberkahan ilmu, maka ilmu itu memberikan manfaat bukan hanya kepada si penanya Jibril, namun kepada orang yang mendengarkan jawaban. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya hadis tentang dialog Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang sangat penting karena dia mencakup seluruh agama. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Allah mengajari kalian agama kalian. Karena hadis ini memuat pokok-pokok akidah dan pokok-pokok amal. Oleh karena itu sebagian ulama menyebut hadis Jibril ini dengan sebutan ummu sunnah, induknya sunnah, induknya hadis. Karena semua hadis itu bisa kita katakan sarah untuk hadis Jibril. Ya, muka hadis tentang sholat itu semuanya adalah penjelasan untuk masalah sholat yang disebutkan di sini. Semua hadis tentang masalah haji, semua hadis tentang masalah malaikat, semuanya adalah penjelas untuk ini, untuk hadis Jibril ini. Sehingga hadis Jibril, dialog Jibril dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sebutan ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Fatihah itu umul Quran. Maka di sini isinya ada pokok-pokok akidah dan pokok-pokok amal. Itulah dan yang dimaksud dengan pokok-pokok amal di sini disampaikan tentang 5 rukun Islam. Wallahul muwafiq. Ya, maka dengan ini berakhirlah penjelasan panjang untuk hadis Jibril yang diletakkan di Riyadhus Shalihin di bab Al-Muraqabah. Ya, sehingga kita bicara kemana-mana tentang masalah hari akhir, masalah ini dan sebagainya. Ya, demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang hadis selanjutnya dari Riyadhus Shalihin. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalam. Wa akhutu ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.